عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم البخاري في كتابه. فهو الذي من sebelum kita membaca kitab Bersalah Jami'ah kita syarahkan sedikit tentang hadis ini waktu kita sedih hamdan li rabbin khassana bi muhammadin wa anqadana min zulmatil jahli wa dayaji alhamdulillah alladhi hadana fi abdihi al-mukhtari man da'ana ilayhi bil-ithmi وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع في هذه المناسبة وفي هذا الشهر العظيم لمطعن فيك هدية الله سبحانه وتعالى يا مهلهود yang maha membangkitkan jiwa dengan keluhuran dan tiada yang lebih luhur daripada keribahan Allah. Hal itulah yang paling luhur dan hal itulah yang tersimpan atau disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sosok makhluk yang paling diridai Allah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ridha Allah tersimpan pada setiap budi mukti beliau, setiap ucapan beliau, setiap tuntunan beliau, kesemuanya adalah mutiara ridha ilahi. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi riwayat Sahih Bukhari bahwa Rasul menceritakan Allah berfirman mengumpulkan penduduk surga, wahai kalian yang penduduk surga, mau ku beri yang lebih daripada ini? Maka penduduk surga berkata, wahai Rabbi, apa yang lebih dari ini? Kau telah mengampuni dosa kami, Kau telah memberi kami dengan limpahan kenikmatan yang memberi, apa yang lebih dari ini? Allah menjawab, illa alaikum ridhai fala asqat alaikum ba'dahu abada. Kupastikan ridhaku pada kalian dan aku tidak akan murka pada kalian selama-lamanya. Ternyata itulah puncak kenikmatan ilahi melebihi surga. Dan itu tersimpan pada budi pekerti Muhammad Rasulullah. Dan itu tersimpan di dalam siang dan malam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana adab beliau terhadap yang lebih tua? Bagaimana adab beliau terhadap mereka-mereka yang susah? Bagaimana adab beliau terhadap mereka-mereka yang tidak tahu? Bagaimana adab beliau terhadap orang-orang ahlul kitab? Bagaimana adab beliau terhadap tetangga, terhadap kerabat, terhadap istri, terhadap anak, terhadap seluruh tuntunan-tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam itu semua adalah mutiara peribadatan ilahi. Alangkah indahnya Muhammad Rasulullah dan alangkah maha indahnya yang menciptakan Muhammad Rasulullah. Allah yang membuat jiwa para sahabat radhiyallahu anhum warḍah, para khulafaur rasyidin bergetar dan seluruh jiwa orang-orangnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hidup dan mati tidak mau jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarak alaihi wa ala alihi. Maka lihat riwayat ini dari Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berdoa, Allahumma rizqni syahadat fi sabilika, dan Allah berilah mati syahid di jalanmu. Tapi ada syaratnya, permintaan yang selanjutnya apa? Fi ba'di rasulika sallallahu alaihi wasallam, mati syahidku di kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan sanggup mati syahid di barat dan timur, dan dia dari jauh dari Nabi Muhammad. Mati syahid di barat dan timur, hujan dan luhur. Tapi dia tidak mau jauh, walaupun sudah tinggal jasadnya dengan jasadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah hijabah dengan sembunyi punya hijabah hingga ia dimakamkan berdampingan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ke akhir hidupnya saat sakaratul maut, di saat waktu salat zuhur dan menandai salat asar. Lewatlah orang yang membunuhnya dan langsung menghantamkan pedang ke perutnya, robek perutnya Umar bin Khattab, dan dia dibawa ke mana? Sekarang ada operasi. Pada zaman dulu ada operasi, zaman sekarang ada operasi. Sehingga Umar bin Khattab sudah robek perutnya, minta susu. Sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kalau sakit, kalau lemah, minta susu. Kalau memberikan jamuan, kalau kalian lihat di buku Budi Pekerti Rasul Syamahil Muhammadi oleh Imam Tirmidzi, sudah ada terjemahannya di Budi Pekerti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di situ apa sih minuman-minumannya Rasul? Minuman yang disukai Rasul sallallahu alaihi wasallam itu susu sama air buah-buahan. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai air buah-buahan, jus kalau kita dan air putih, itu yang disukai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma orang banyak tahunya susu, ya, padahal jus juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan iklan jus ini. Jadi menjelaskan kemuliaan Allah, saudara-saudariku ini yang hadir, juga yang mendengarkan, bukan hanya yang hadir di sini, tapi melihat banyak juga hadir lewat streaming siaran langsung website kemudian dan masih sesuatu atau lagi yang disiarkan secara langsung. Jadi nanti lah yang memuliakan Allah, saudara-saudari itu yang memuliakan. Sehingga Umar bin Khattab ini sudah berubah perutnya. Saya sudah dengar riwayat lalu perintahkan putranya Abdullah bin Umar pergi ke rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pergi ke sana. Ngapain? Minta izin, bolehkah aku dimakamkan di makam dan dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Katakan Umar kirim salam. Jangan bilang Ummul Mukminin, karena sekarang aku bukan Amirul Mukminin. Oh ya, saya lupa. Aku sudah lupa orang begini, dia bukan Amirul Mukminin. Katakan dengan Umar. Manusia biasa saja bukan Amirul Mukminin. Beliau dengan nama Amirul Mukminin bukan menjadi sombong lain tentunya, namun sebagai gelar beliau memimpin orang mukmin. Beliau berkata sekarang bukan Amirul Mukminin lagi, dia begini karena ya. Katakan dari Umar, Umar kirim salam, kalau diizinkan mau dimakamkan di sini. Nangis saja dengan Aisyah mendengar kabar Sayyidina Umar sudah sakaratul maut. Kenapa? Minta susu diminum, susunya tumpah dari perutnya. sahabat yang dia berkata, sudah sekarang kau minum tumpah itu habis dari usia ini sudah tidak mengisi kalau bahasa kita ya. Maka si Jamur berkata, tadi si Jamur ini bilang Umar bin Salam kalau boleh dimakamkan di sebelah makamnya Rasulullah SAW. Nanti setelah Isya, dan setelah Isya berkata, sebenarnya tempat itu tempatku. Aku sudah niatkan untukku, tapi biarlah karena Amir Mu'minin Umar bin Khattab yang minta, ya aku tidak akan menolak. Ya sudah, kuizinkan Mahdum, kuizinkan Umar bin Khattab dimakamkan di situ. Ini riwayat Sahih Bukhari. Maka kembali Allah bin Umar, Sayyidina Umar sudah tersenyum-senyum. Mada tegumul, mada tegumul, mada tegumul. Apa yang akan kau katakan? Maksudnya diizinkan atau tidak? Berkata Sayyidina Abdullah bin Umar, Mahdun, Mahdun yang kira mu'mini, sudah diizinkan, sudah diizinkan. Maka beliau berkata, demi Allah, tidak ada yang lebih ditambahkan daripada dimakamkan di sebelah makam Rasulullah. Demikian ceritanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardha kepada Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian hadirin itu, hadirin ini bukan hadirin, ini disebutnya atar sahabi, atar itu ucapan sahabat, tapi diriwayatkan di Sahih Bukhari, maka perlu saya bahas, karena kita akan membahas Sahih Bukhari. Ya, kita akan panjang-panjang, selanjutnya kita akan membahas, kita bisa belajar nyahak, tentang masalah syariat berhubungan Bukhara yang padanya nanti ada bab tauhid, ada bab fikihnya, ada tauhidnya, pertama bab tauhidnya, ada bab fikihnya, ada bab tasawufnya. Jadi kita sudah berapa kali pertemuan ini masih belum selesai dengan makna bismillahirrahmanirrahim. Sudah berapa kali pertemuan ini ngabisin aja 6 ya. Yang dibutuh ini ngabisin aja. Ya, kita ringkas saja. Bismillah sudah berulang-ulang kita jelaskan makna kalimat ini dari para muhadin, para hujjatul Islam. Lalu kita teruskan kepada kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Dijelaskan kalau Bismillah ini itu langsung tanpa ada kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim, hancur alam semesta dari bumi bawah nama Allah. Apa Ar-Rahman? Ar-Rahman kenikmatan yang Allah berikan untuk seluruh makhluk. Yang baik, yang jahat, yang hewan, yang tumbuhan, semua. Kalau Ar-Rahim, kenikmatan yang khusus hanya untuk para mukmin saja. Kenikmatan sujud, kenikmatan dikabulkan doa, kenikmatan berdoa, kenikmatan sholat, kenikmatan sholat di masjid. Hal seperti itu di dunia sudah diberikan oleh Allah SWT, di akhirat surga. Hadirin hadirat yang dimuliakan dari banyak musibah, itu banyak diberikan kepada kita dari nama Allah Ar-Rahim. Dari nama Allah SWT Ar-Rahman adalah untuk seluruh makhluknya. Mutaat, gatat, jahat, baik, semua dapat. Itu kenikmatan berjumpa, melihat, bicara, mendengar, seluruh sel taat kepada kita, bir seluruh sel, tidak semua sel. Padahal sebenarnya tidak ada satu sel pun yang taat kepada kita. Cuma yang dikehendaki Allah SWT saja yang taat kepada kita, menemukan kita yang ngatur. Ya, jantung siapa yang ngatur 100.000 kali lebih berdetak setiap harinya. Tidak ada yang mengatur kita, yang mengatur Allah, yang mengatur itu semua. Miliaran sel yang berada di tubuh kita ini bekerja dengan multifungsi, dengan apa, sebagai ahli tenaga ahli yang sangat ahli dengan kehendak Allah Subhanahu wa Taala, bukan dengan kehendak kita. Saudara saudari ku yang mulia, ini nikmat Allah berikan kepada yang taat dan yang tidak taat. Allah beri semua. Dan Allah cabut dari yang tidak Allah menghendaki. Ada yang Allah tidak berkenan dari sejak lahir. Ada yang kemudian di masa 90 tahun tidak lagi mendengar. Ada yang mulai melihat sejak lahirnya. Masa 90 tahun tidak lagi melihat. Semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keputusan dan izinnya. Seseorang itu melihat, mendengar dan lain sebagainya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi di awal ini Ar-Rahman dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma nama Allah ini sudah dijelaskan yang paling sudah Ar-Rahim itu ada apa bab itu bermakna apa bahwa Allah Tuhan Allah si bermakna apa senang itu cahaya Allah SWT. Ha bermakna apa Bismillahirrahmanirrahim bermakna apa kerajaan ataupun pemilikan Allah SWT kerajaan alam semesta. Karena dengan itulah Allah SWT memulai kewibawaannya, kemudian muncul cahaya yang terbit, kemudian setelah itu Allah SWT ciptakan kerajaan alam semesta ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini sudah kita bahas dengan lebar kemarin-kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumlah sedang dan suruh sudah kita jelaskan bagaimana dan apa kemuliaannya dari tafsir Imam Al-Tabari dan lain. Dan Rasulullah SAW bersabda sudah kita jelaskan semua hal yang dimulai tidak dengan Bismillahirrahmanirrahim Allah Akbar wa dalam riwayat Allah Akbar atau riwayat Al-Raiddan. Segala hal yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim maka dia terpotong dalam riwayat lainnya dia tidak sempurna dalam riwayat lainnya dia kusta yang dimaksud adalah tidak sempurna segala hal yang dimulai untuk memperintibar segala hal penting yang dimulai tanpa basmalah tanpa Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah maka hal itu tidak sempurna. Maksudnya bapak jadi pertanggungjawaban berat dari dia. Kalau bagi Bismillah, kalah jadi ibadah. Yang bukan ibadah, jadi ibadah. Hadirin hadirat yang memuliakan Allah, ahkam basmalah sudah dijelaskan. Ini yang mengakhirinya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini kalau kita padukan seluruh kenikmatan yang pernah ada dari ciptaan Allah yang pertama, sampai kemuliaan ini berakhir yang diakhiri dan berlanjut dengan kemuliaan yang abadi kehidupan yang abadi yang dikehendaki Allah yang pasti datang kepada kita di sana hanya ada dua tempat surga dan neraka tidak ada tempat yang lain kita pikirkan kalau kita itu wafat di mana tempat kita. Dan diri nyatirat yang menyediakan Allah, kita ingat Allah dari sejak bangun sampai sekarang mana kehidupannya daripada ingat selain Allah. Sedetik ingat selain Allah sudah cukup bagi Allah tidak berubah kita terasa. Sedetik ingat selain Allah. Bagaimana kalau lebih banyak ingat Allah, mengingat selain Allah. Gimana kalau sama sekali tidak ingat Allah? Sujud ingat benar. Dan jangan sendiri-sendiri sama orang. Lagi sujud. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Gimana kalau begini? Hal-hal seperti ini yang layak kita lihat rahasia kemuliaan itu ada pada Ar-Rahim. Ada pada Ar-Rahman. Di mana Allah berikan kenikmatan kepada seluruhnya yang baik dan yang taat pada makhluk-makhluknya dan kemudian Allah secara berikan kenikmatan pengampunan pada mereka yang mau mohon pengampunan. Pengampunan Allah yang murah, yang paling murah, sangat murah dan mudah. Cuma siapa yang mau minta? Allah tahu kita berdosa. Ya ibadi innakum tukhtimun bil-laili wal-nahar wa la ta'budu dhunuba jami'an فاستغفروني يغفر لكم وهو يصحيح مسلم لدينا المجد القدسي ويحفظ أخباره sungguh kalian ini berbuat salah siang dan malam, Allah maha tahu. Fastaghfiruni, kalau sudah salah, mohon pengampunan padaku, ampunilah. Allah siap mengampuni dosa kita, cuma kita tidak bersalah, kamu minta pengampunan kepada Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahasia kemuliaan bismillahirrahmanirrahim adalah yang merupakan dijelaskan oleh Imam Al-Qabari kemarin, kita sudah bahas, dijelaskan oleh Imam Al-Qadir, dijelaskan oleh Imam Al-Qurubi dan lainnya, Imam Ibn Abbas dan lainnya, bahwa rahasia kemuliaan seluruh Al-Qur'anul Karim berpadu pada bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillahirrahmanirrahim menyimpan seluruh makna tuntunan Allah. Seluruh makna tuntunan Allah disimpan oleh Allah pada kalimat bismillahirrahmanirrahim. Di situ tersimpan rahasia kerahmatan Allah, pengampunan Allah, perbuatan Allah kepada orang-orang yang tidak baik kepada yang tidak baik, perbuatan Allah kepada yang baik, dan perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, keagungan Allah, yaitu tauhid dan tasawuf, semuanya disimpan oleh Allah pada bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita sudah lewati rahasia kemuliaan bismillahirrahmanirrahim. Nanti akan kita lanjutkan selanjutnya daripada kita pariwisata jenam, karena menjadi Islam Allah Taala'an Al-Imam Ahmad bin Zaid Al-Qamishi yang sangat keduluannya kepada Imam menjadi Islam Allah Taala'an Jalaluhu Alaihi Wasallam Surah Al-Hadid dan selanjutnya sangat keduluannya sudah kita baca kemarin ya. Selanjutnya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan dari kita segala musibah, musibah yang terakhir dan musibah yang batin. Jangan hanya melihat musibah yang terakhir saja, karena musibah yang terakhir itu disebabkan oleh musibah yang batin yang menyebabkan kita yaitu dosa. Sebab dosa itulah musibah datang dan berkumpul. Kita yang berbuat dosa seakan-akan mencipta musibah di masa mendatang. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita dan Allah mempermudah kita untuk semakin mudah di dalam membuat hal-hal yang luhur dan semakin mempermudah kita berbuat hal-hal dan memperseteru agar Allah membuat kita semakin asyik berbuat hal yang mulia dan semakin bosan berbuat hal yang dosa, dan Allah angkat musibah-musibah yang sedang menimpa kita dan yang akan datang kepada kita, dan Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita, dan Allah bimbing kehidupan masa depan kita. Kami titipkan pada nama-Mu wahai yang maha memiliki rahasia pemimpin kemuliaan, bismillahirrahmanirrahim. Kami titipkan kepada nama-Mu yang terindah seluruh sisa kehidupan kami di masa mendatang, dunia dan akhirat, dan kami titip padamu pada samudera pengampunanmu segala dosa-dosa kami, dosa ayah bunda kami, dosa keluarga dan kerabat kami, dan dosa saudara-saudari kami muslimin muslimat. Ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, jauhkan kami dari musibah yang batin, nyakit-nyakit hati, musibah-musibah yang batin, yang batin dan batin, batin dan musibah, kubah, penyakit, banjir dan lain sebagainya. Jauhkan dari kami musibah yang batin, kubah, penyakit hati, jauhkan dari kami. Ya Rahman, ya Rahim, wahai yang maha memiliki dunia dan akhirat, pada siapa kami meminta selain kepada-Mu, Kaulah yang maha berhak diminta dari semua yang diminta. Sungguh Kau telah berfirman, Inna waliyullahi alladhi amana waliyukum Allah wa rasuluhu walladhina amanu ila akhir ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata salihah darulah sungguh tempat perlindungan kalian adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang saleh. Allah subhanahu wa ta'ala membuka malam ini bagi kita kesempatan untuk bermunajat kehadirannya, taruhkan telunjuk kananmu itu di atas telunjuk kirimu dan kemudian padukan kedua telapak tanganmu, mengumislah kepada yang maha berhak kita mengumis, yang maha memiliki kerajaan alam semesta dan tiada, yang maha tunggal, maha abadi dan maha sempurna, pembunuh jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, karena kami terlalu banyak mendengar hal yang hina. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, perintah-perintah nama yang membuat perintahkannya kehidupan dunia dan akhirat. Ya Allah, orang yang memilih masa lalu, masa depan dan seluruh masa, tunggal maharaja yang sempurna dan abadi. Ya Allah, kaulah pemilik surga. Pastikan kami semua tidak sanggup tertulis di pintu neraka dan tidak akan masuk neraka. Pastikan kami semua terkumpul kelak di surga-Mu. Perbaiki segala yang salah dari kami. Sungguh hal yang salah dan belum sempurna pada kami sangatlah banyak. Pada siapa kami mengeluh? Pada bukan, kalau bukan pada yang memiliki kami. Musibah terinsan mubaifah, manusia itu dicipta dalam keadaan lemah. Pada siapa kami mengadu kalau bukan pada yang maha kuat? Ya Allah, kami lemah dari taat, kami lemah dari menghindari dosa. Pada siapa kami mengadu kalau bukan padamu? Ya Allah, siapa kami meminta, pada siapa kami menanti. Ya